بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا لجدكم مراجعة كتاب التوحيد باب كلمة بلاس، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فضل. سلام وجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولأسلمنا والحاجين يا أرحم الراحمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مبلس قتلنا سندهن سريع الله. الله تعالى بفرمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا sahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan suatu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang? Berhala-berhala itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan. Qala ta'ala: وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Orang-orang yang kalian sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun tipis kulit hari. Jika kalian menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Pada hari kiamat, mereka akan meninggal kemusyrikan kalian. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Tayyib. Jadi bab ini kaitannya adalah dengan salah satu bentuk kemusyrikan yang terjadi di masa jahiliyah, yang itu sangat tidak beralasan, yaitu menyejajarkan atau menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas sangat berkuasa, pencipta segalanya, pengatur segalanya, yang memberi rizki, yang menolong, yang menghidupkan, mematikan, dan segudang sifat-sifat kemuliaan Allah lainnya, itu disamakan. Dan catat ya, disamakan bukan dalam semua sisi, enggak, dalam salah satunya. Yang sebetulnya tandingannya Allah ini enggak bisa seperti itu. Siapa tandingan Allah? Siapa saja. Kalau siapa saja ini diyakini bisa memberikan pertolongan dalam kondisi genting, bisa menyelamatkan dari mara bahaya dan semisalnya, maka ini namanya syirik. Makanya al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan ayat di surah Az-Zumar, surat Fatir 13 dan 14. Qala ta'ala: walladzina tad'una min dunihi. Siapa saja mereka yang kalian sebut-sebut itu namanya, entah mau digelari wali, mau digelari kiai, mau digelari syekh, mau digelari habib, mau digelari ustadz, barangkali ada juga ustadz yang digitukan, gus, apapun gelarnya, yang kalian panggil-panggil namanya dalam doa kalian, kalian sebut-sebut, ma yamlikuna min qitmir, diterjemahkan kulit ari. Apa yang antum fahami dari kata-kata kulit ari? Tipis. Yang dimaksud qitmir itu selaput yang membungkus bijinya kurma. Bijinya ya. Kurma antum buka, ada bijinya, ada selaput tipis, itu namanya qitmir. Sengaja disebutkan itu, disebutkan sesuatu yang manfaatnya apa enggak jelas. Kalau biji manfaat enggak? Manfaat jelas. Daging buahnya jelas manfaat. Lah selaput pembungkus biji ini manfaatnya apa? Tidak jelas. Yang tidak jelas atau sepintas gak ada manfaatnya saja mereka gak punya, apalagi yang bermanfaat. Ma yamlikuna syai'an, ya ini gak punya kekuasaan apapun. Bagaimana tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak memiliki apa-apa, mau diharapkan memberikan sesuatu? Ini kenapa kok dosa syirik itu dosa paling menjijikkan, dosa paling dibenci, dosa yang tidak ada ampun bagi pelakunya kalau dia tidak bertaubat? Karena tidak punya alasan sama sekali orang untuk berbuat syirik. Alasannya apa coba? Apa? Dari sisi apa Allah akan disamakan dengan yang lain gitu loh. Makanya ayat ke-14 Allah mengatakan in tad'uhum, kalaupun kalian ngotot tetap panggil-panggil nama mereka yang selain Allah itu dalam doa kalian, la yasma'u du'aakum, mereka enggak dengar kalian panggil. Walau sami'u, kalaupun mereka itu bisa mendengar, oh ya ada yang manggil-manggil saya, so what gitu loh. Tahu so what? Hah? Thumma mada, fakana mada, apa yang akan mereka lakukan? Mastajabu lakum, mereka enggak bisa memenuhi apa yang kalian harapkan dari mereka. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bimada, yakfuruna bisyirkikum. Ini yang menamakan Allah sendiri manggil-manggil selain Allah, nyebut-nyebut selain Allah ketika meminta sesuatu dalam doa, itu syirik. Bukan kata Wahabi, kata Allah. Ya, ini ayat bukan nih? Ayat. Ya. Jadi yang menamakan minta kepada selain Allah, nyebut-nyebut nama selain Allah dalam doa, yang merupakan inti dari ibadah, yang menyamakan itu syirik, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat nanti mereka, orang-orang selain Allah yang kalian panggil-panggil namanya dalam doa kalian itu, akan mengingkari kemusyrikan kalian itu. Sudah di dunia enggak bisa ngabulkan permintaan, di hari kiamat mereka bercuci tangan. Loh, siapa suruh kalian sebut-sebut nama saya? Ya. Loh, kan kamu di dunia nyuruh kami untuk ziarah kuburmu tiap tahun, untuk haul, untuk apa kayak namanya itu. Kalian bikin ratib ini ratib itu, kalian susun bait-bait puisi yang berisi istighosah tawasul dengan menyebut nama-nama para wali tadi. Ya kan Allah sudah menjelaskan sebaliknya, mereka gak bisa apa-apa. Kok kalian percayanya sama haula, gak percaya sama Allah? Ya. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Enggak ada yang lebih detail, lebih akurat, lebih real, lebih benar pemberitaannya, penjelasannya daripada zat yang maha tahu. Taib. Nah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, ia menuturkan dua kata Bang Uhud yang artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka pada bagian kepalanya yang ditaringnya patah. Beliau lantas gigi taring salah itu ya. Roba'iyah itu gigi seri. Ya, roba'iyah itu gigi seri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka pada bagian kepalanya dan gigi serinya patah. Seri apa seri? Yang betul seri apa seri? Ya. Antum orang Medan? Bukan? Jawa. Oh, Jawa. Dan gigi serinya patah. Beliau lantas bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi, yang melukai nabi mereka? Lantas turunlah ayat, tak ada sedikit pun sanggup tanganmu dalam urusan mereka itu. Nah, Bukhari dan juga Muslim, ya. Bukhari meriwayatkannya secara muallaq. Ya, kalau Imam Muslim meriwayatkan secara musnad dengan sanad yang bersambung. Tayib. Jadi kalau istilah wafis sahih itu kan matannya bilang wafis sahih, itu istilahnya muallif. Fis sahih itu bisa fis sahihain atau fi ahadihima atau fil hadits sahih. walaupun di luar as-sahihain. Dari Anas bin Malik disebutkan syujjan Nabi, Nabi terluka pada bagian kepala, kepala atau wajah, itu namanya asyaj. Asyaj itu adalah luka pada bagian kepala atau pada bagian wajah pada hari Uhud. Karena apa terluka? Ya karena perlawanan musuhnya. Wa kusirat raba'iyatuhu, salah satu gigi seri beliau patah. Ini menunjukkan Nabi itu kebal apa tidak kebal? Tidak kebal, ya. Itu Nabi, Rasul. Nabi itu waliullah bukan? Mbahnya waliullah, ya. Di atas semua wali. Jadi gampang bedakan antara waliullah dengan waliusyaitan itu gampang. Asalkan antum tahu sirah nabawiyah aja, ya. Jangan belajar cuman sejarah Majapahit, Sriwijaya, ngelotok apal. Sejarah nabinya enggak ngerti. Ya, kalau antum pahamnya sejarah-sejarah kerajaan Hindu-Buddha, akhirnya konsep walinya wali menurut mereka. Ya, sakti ini, ya. Jadi nabi itu enggak kebal senjata. Perang luka-luka beneran. Keluar darah. Gigi sirinya patah bahkan. Setelah mengalami peristiwa itu Nabi menyayangkan, kok ya kebangetan gitu ya, mereka ini sampai melukai. Bagaimana mereka itu akan beruntung kalau sampai melukai nabinya? Kaifa yuflihu qauman syajju nabiyahum. Kata kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum itu akan beruntung di masa depan padahal mereka telah melukai wajah nabinya. Kata Allah, laisa laka min al-amri syai. Kau tidak punya campur tangan sedikit pun terhadap nasibnya mereka. Kamu di sini siapa? Nabi. Waliullah bukan? Waliullah. Jenderalnya para wali. Tidak bisa ngotak-ngatik nasib mereka. Kau menganggap mereka bakal celaka karena tingkah laku mereka terhadapmu. Belum tentu. Belum tentu. Sebaliknya juga. Jadi mereka, Nabi gak punya kekuasaan untuk memudorotkan orang yang sudah jelas-jelas perbuatannya mengarah kepada kebinasaan. Tapi Nabi gak bisa memastikan dia bakal binasa. Paham ya? Kenapa kok disebutkan hadis ini? Ini menunjukkan orang yang sudah jelas-jelas kafir di dunianya saja. Tapi kan mereka belum mati ini. Mereka masih hidup. Kesempatan untuk berubah itu masih ada. Itu Nabi gak punya campur tangan apa-apa untuk menentukan nasib mereka. Dan subhanallah, ada di antara mereka yang sempat menjadi musuh bebuyutan Rasulullah itu masuk Islam dan baik keislamannya. Ya. Banyak yang seperti itu. Taib, berikutnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar, ia mendengar Rasulullah SAW berdoa, tatkala mengangkat kepalanya dari rukuk pada rakaat terakhir salat subuh, yang artinya, ya Allah, laknatlah fulan dan fulan, yaitu setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Lantas turunlah ayat laisa laka min al-amri syai'. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau mendoakan agar Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Haris bin Hisham dijawabkan dari rahmat Allah. Lantas turunlah ayat laisa laka min al-amri syai'. Tidak sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka itu. Ya. Ini juga menguatkan kembali apa yang telah disebutkan tadi. Sampai Nabi mendoakan dalam kunut nazilah beliau, beliau sebut nama sejumlah orang. Ya. Mereka masih hidup ketika itu. Sebagian dari mereka masih hidup. Allahumma la'an fulanan wa fulanan il'an. Itu kan doa supaya orang itu dijauhkan dari rahmat Allah. La'natlah. La'nah itu at-tard wal ib'ad an rahmatillah. Allah turunkan ayat laisa laka minal amri syai, kau tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk memastikan nasib mereka itu kemana. Dan yang dilaknat di sini siapa? Sofwan bin Umayyah. Masuk Islam enggak? Masuk Islam. Suhail ibn Amr masuk Islam. Al Harith ibn Hisham, siapa ini? Huwa Abu Jahal. Ini yang tidak masuk Islam. 2/3 dari yang disebut namanya dalam doa kutukan Rasulullah itu masuk Islam ternyata. Ya. Apa faedah yang antum bisa ambil dari sini? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dikabulkan oleh Allah? Ternyata tidak. Rasulullah loh ini, hadisnya fi sahih. Bukan hadisnya dalam kitab Al-Mawdu'at. Bukan dalam kitab yang tidak jelas, tidak ada sanadnya. Lah, ini hadisnya fi sahih. Doanya Rasulullah terkait supaya Allah mencelakakan mereka di akhirat tidak selamanya. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Kenapa? Li hikmatin yuridu Allah. Kan ada satu hikmah di situ. Apalagi dosa anak, kok dosa. Apalagi doanya yang ngaku-ngaku cucunya Abu Lahab. Ada? Hah? Enggak ada ya. Baik. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menentukan bahwa tatkala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat, Rasulullah SAW berdiri dan bersabda yang artinya, wahai sekalian orang-orang Quraisy, atau dengan kalimat lain yang semisalnya, tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan menyerahkan ibadah hanya kepadanya. Sesungguhnya sedikitpun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Wahai Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas itu Ahlul Bait bukan? Ahlul Bait. Baik. Sekalipun aku tidaklah berguna bagimu di hadapan Allah. Wahai Sofiyah binti Rasulullah. Ahlul Bait bukan? Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ukhtu Abbas. Ya, ammatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya. Nah. Sekalipun aku tidak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Wahai Fatimah binti Rasulullah. Ahlul Bait bukan? Hah? Cetoh. Ya. Taib. Mintalah kepadaku harta yang kau inginkan. Kalau harta minta sama abahnya enggak apa-apa. Duit. Tapi kalau yang lain, keselamatan, bisa minta sama bapaknya? Ini bapaknya langsung loh nih. Enggak perlu tes DNA. Dipastikan ini. Keturunan Rasulullah 20. Nah, ada yang lebih dari 24 karat, kita kasih semua, enggak apa-apa. Enggak perlu di ini keturunan Rasulullah nomor 390 sekian ya. Enggak perlu. Jelas-jelas anaknya Rasulullah SAW sendiri, dan itu putri tercintanya yang disebutkan. Kenapa kok enggak dibilang ya Ruqayyah? Kok enggak dibilang ya Zainab? Anak Rasulullah banyak itu. Ya, subhanallah. Karena yang nyambung hari ini ngaku-ngakunya semua dari Fatimah, ya enggak? Betul? Betul. Jarang yang ngaku saya keturunannya Rasulullah, tapi dari anak cucunya Ruqayyah. Padahal Ruqayyah juga putrinya Rasulullah. Saya juga anak cucunya dari Zainab misalnya. Enggak, semua kan dari jalurnya Fatimah. Dan itu putri kesayangan Rasulullah, karena satu-satunya yang masih hidup dari ketujuh anak-anak Rasulullah saat beliau wafat itu cuma Fatimah. Yang lain mendahului Rasulullah semua. Fatimah itu yang paling panjang, artinya bukan paling panjang umurnya, cuman satu-satunya yang tersisa. Jadi bayangkan betapa sayangnya Rasulullah kepada putrinya yang satu ini. Tapi tetap yang namanya keselamatan di akhirat itu di luar wewenangnya Rasulullah SAW. Ya. La ughni anki minallahi syai'an. Syai'an, sedikit pun Nabi tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Abahnya bilang gitu. Dan ini sekali lagi hadisnya fi sahih al-Bukhari. Baik. Fihi masail tafsirul ayatin sudah kita bahas. Qissatu Uhud, ya, kisah perang Uhud yang itu merupakan salah satu hari yang berat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan Nabi tidak bisa melindungi dirinya Nabi saat beliau masih hidup, wa huwa nabi, wa huwa ar-rasul, khalilullah, tak bisa melindungi diri beliau sendiri dari serangan musuhnya. Buktinya beliau terluka, patah gigi sirinya. Saat hidup tak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana setelah beliau mati mau diharapkan bisa bermanfaat buat orang lain? Ya, makanya kalau ada orang musyrik itu memang orang sangat, mohon maaf ya, saya mau bilang apa? TOLOL. Ya, bin GO BLOK. Nabinya masih hidup tidak bisa nolong dirinya, sudah mati diharapkan nolong orang lain. Piye coba? Itu nabi. Ini bukan cuma nabi yang digitukan, orang yang tidak jelas. Tidak jelas ini orang ini siapa? Soleh ataukah toleh? Toleh itu lawan dari soleh. Diperlakukan lebih dahsyat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih celaka lagi, orang yang jelas-jelas di dunianya saat masih hidup aja tingkah lakunya seperti orang gila. Bener itu. Rambutnya acak-acakan, jegrak enggak karu-karuan. Ya. Penampilannya seperti penampilan orang gila memang. Ini dibilang wali. Walinya majdzub. Ya. Gimana coba? Betapa tololnya mereka itu sebagai manusia. Makanya pantas sekali kalau dosa syirik itu tidak terampuni. Dan sebagai orang beriman kita harus menilai kemusyrikan sebagai dosa yang paling menjijikkan. Paling menjijikkan. Ya. Rahimallahu al-Ustaz Ja'far ketika mengomentari seorang ya, yang ngaku-ngaku ahlul bait curhat di kuburan. Dia gunakan bahasa itu sangat menjijikkan. Antum bisa cek di YouTube. Itu bahasa yang sangat bagus itu. Memang harus disosialisasikan bahwasanya syirik itu dosa yang sangat menjijikkan. Jangan antum anggap LGBT itu lebih parah dari syirik. Tidak, syirik lebih parah daripada LGBT. Lebih parah daripada zina, lebih parah daripada koruptor. Koruptor itu kayaknya luar biasa gitu ya. Orang sudah terbukti korupsi itu sudah welek tok isinya. Tidak ada baiknya lagi. Ya. Yang ketiga, kunutu sayyidil mursalina wa khalfuhu sadatul awliya khalfahu sadatul awliya yu'amminuna fis salah. Nah, ini luar biasa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan kutukan kepada orang-orang yang disebutkan sebagian namanya tadi itu, mendoakannya dalam apa? Dalam sholat, di doa kunut. Di belakang beliau ada sadat al-mu'minin, sadatul awliya, tokohnya para wali, kibar sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Al-Ashra, Al-Mubasharun, Biljannah, Al-Muhajirun, Al-Ansar, semuanya mengaminkan. Luar biasa ini. Tak dikabulkan sama Allah. Ya. Ini yang mau didoa, yang mau diharapkan doanya sudah mati. Sudah dibongkar, enggak ada isinya itu kuburannya. Apa yang mau diharapkan? Mau dengar aja enggak. Kalaupun dengar tidak bisa ngomong. Apa yang mau diharapkan? Ini doa Rasulullah saat masih hidup dalam sholat. Bayangkan bertemu berapa faktor yang mengharusnya menjadikan doa itu mustajab. Yang berdoa siapa? Rasulullah. Dalam kondisi sholat. Diaminkan oleh para sahabat. Kibar sahabat. Coba. Tak dikabulkan juga sama Allah, ya. Dan mereka dalam keadaan dizalimi, mendoakan orang-orang yang zalim sudah layak untuk dikenai kutukan. Tapi ini masalah nasib, masalahnya Allah, ini urusannya Allah. Selagi kesempatan mereka untuk bertaubat belum tertutup, ya mereka harus berusaha. Dan kalau mereka berusaha, doamu mental. Ya, doa itu sebab. Kalau ada maneknya, apa maneknya, penghalangnya? Tobat misalnya. Yang didoakan supaya terkutuk itu dia bertaubat. Ya, tidak dikabulkan doanya sama Allah. Taib. Rabi'ah annal mad'u 'alaihim kuffar. Yang didoakan orang kafir memang pantas terkena itu. Al-khamisah annahum fa'alu asya' la yaf'aluha ghalibul kuffar. Dan mereka sudah melakukan tindak kejahatan luar biasa yang tidak biasanya dilakukan oleh orang-orang kafir pada umumnya, melukai nabinya. Membantai, memutilasi pamannya nabinya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak cuma dibunuh kemudian dibiarkan, tidak, dibunuh, dirusak jenazahnya. Dan 70 sahabat yang lain bersama Hamzah ikut terbunuh. Sudah luar biasa tuh. Tetap aja Allah punya, itu Allah yang berkehendak. Tidak bisa selain Allah campur tangan dalam masalah menentukan nasib seseorang. Azzalallah, as-sadisa anzalallahu fi dhalika laysa laka minal amri syai'. Terkait peristiwa ini dengan segala kronologinya tadi, turun ayat yang tegas-tegas mengatakan engkau tidak punya campur tangan sedikitpun terhadap nasib mereka yang kau doakan itu. As-sabi'ah qawluhu aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Ya. Itu terserah Allah, seandainya Allah menerima taubat mereka nanti atau mengazab mereka, itu 100% hak istimewanya Allah. Jadi kalau mau minta selamat, mintanya sama Allah, jelas gitu loh. Fataba alaihim fa'amanu, dan ternyata ada di antara yang disebut namanya itu bertaubat dan menjadi orang-orang beriman. Tsamina al-qunut fi nawazil. Ini merupakan dalil disyariatkannya doa kunut ketika menghadapi musibah-musibah besar. At-tasi'ah tasmiyatul mad'u 'alaihim fi shalah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Menyebutkan orang-orang yang mau dilaknat, fulan bin fulan dengan nama bapaknya juga. Al-Harith ibn Hisham, Suhail ibn Amr, Sofwan bin Umayyah. La'nul mu'ayyan fil qunut. Bolehnya melaknat orang tertentu dalam doa kunut, walaupun itu disarankan selagi dia masih hidup tidak dilakukan. Ya, sebut saja sifat-sifatnya. Allahumma la'anadh dhalimin, Allahumma la'anil musyrikin, al-kafarah, ya, al-mujrimin. Itu kan sifat-sifatnya, tidak perlu disebutkan namanya kecuali kalau dia sudah jelas-jelas mati di atas kekafiran atau ada dalil yang menyatakan seperti itu. Seperti orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang jelas-jelas dihukumi oleh Nabi SAW sebagai orang kufar, maka enggak apa-apa kita sebut namanya. Abu Jahal laknatullah alaih, maafi bas, enggak apa-apa. Fir'aun, Iblis, siapa lagi? Abu Lahab, dan siapapun yang jelas-jelas sudah difonis mal'un oleh Rasulullah SAW, maka boleh melaknat mereka. Adapun selagi dia itu masih ada kesempatan, ya, hadis ini menunjukkan boleh, tapi itu tidak berarti pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Kemudian kisahnya Rasulullah SAW ketika turun ayat yang artinya berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, di mana Nabi SAW dengan tegas menyebut satu persatu ahlul baitnya, Abbas, Sofiyah, Fatimah, supaya mereka mengupayakan keselamatan diri mereka. Jangan menyandarkan kepada Rasulullah, karena beliau enggak punya kekuasaan sedikit pun. Yang ke berapa ini? 12. Sungguh-sungguhnya keseriusan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan hal tersebut, sehingga beliau, sehingga kalau بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن. Kok terlalu apa istilahnya berambisi sekali sih Nabi ini mendakwahi orang-orang agar tidak minta kepada selain Allah, gara-gara ngototnya Rasulullah SAW menyuruh mereka agar meninggalkan berhala-berhala mereka. Jangan minta sama berhala, Nabi sampai dibilang gila. Hadza majnun ini orang. Wong ini ajaran sudah diajarkan turun-temurun oleh leluhur kita kok. Masa leluhur kita ini tega menyesatkan kita? Masa bapak kita itu tega mengajarkan sesuatu yang bakal menyeret kita kepada kebinasaan? Ini orang gila ini yang mengatakan ini sesat. Nah, itu saking apa? Ngototnya Nabi ngajari mereka agar meninggalkan kemusyrikan. Nah, sekarang kalau orang Islam ngikuti juga bakal dibilang kurang lebih begitu. Ya. Benar. Malah disesat-sesatkan antum. Wah, ini pengikutnya Wahabi sesat ini. Semua-semua syirik, semua-semua bid'ah. Itu. Nah. Adzan dulu. Nah, yang ke-12 faedah terakhir apa? Masalah terakhir situ. Ke-13, nah, 13. Pakai pengeras. Pakai pengeras. Faedah yang ke-13, Rasulullah mengatakan kerabatnya baik yang paling jauh maupun yang paling dekat dengan bersabda, sedikit pun aku tidak terpuna bagimu di hadapan Allah sampai sabda beliau, wahai Fatimah, diberi rahmat. Sedikit pun aku tidak terpuna bagimu di hadapan Allah. Rasulullah SAW sebagai pemimpin para rasul saja mengatakan dengan terang-terangan bahwa dirinya tidak terpuna bagi Fatimah, pemimpin para wanita di alam ini. Padahal orang-orang pun percaya bahwa Nabi SAW tidaklah mengucapkan perkataan kecuali dengan benar. Jika kita memperhatikan fenomena yang terjadi pada kaum dewasa ini, maka akan jelas bagi kita bahwa orang-orang telah meninggalkan ajaran tauhid dan kerukunan agama ini telah menjadi asing. Jadi Nabi itu bukan basa-basi tadi mengatakan, hey Fatimah, ini Abi gak bisa nolong kamu sedikit pun. Itu gak basa-basi, itu serius itu. Paham ya? Serius semua Nabi ini. Bukan celalean. Bener-bener gak bisa nolong apa-apa. Nah, Nabi bilang begitu. Sayyidul Mursalin mengatakan hal tersebut kepada Sayyidatun Nisa'il Alamin. Subhanallah. Orang yang jelas-jelas track record-nya itu baik. Minimal sampai Nabi mengucapkan kata-kata itu, Fatimah itu salihah. Menjaga kehormatannya, ahli ibadah. Itu pun Nabi enggak bisa jamin nasib dia di akhirat. Karena zahir kelihatan, tapi batin enggak ada yang tahu kecuali Allah. Apakah selama ini Fatimah berbuat itu ikhlas karena Allah? Nabi enggak tahu. Makanya Nabi mengatakan hati-hati. Yang saya tidak tahu ini Allah tahu. Dan kalau ternyata itu enggak diridhoi oleh Allah, saya enggak bisa ngapa-ngapakan kamu di akhirat. Ya. Apalagi orang yang track record-nya enggak jelas. Minta kepada orang yang enggak jelas juga. Yang minta enggak jelas, yang diminta enggak jelas. Hasilnya sangat jelas. Jelas sesat. Itu loh, ya. Tayyib. Jadi memang tauhid itu hari ini jadi barang langka. Jadi barang antik. Gharib. Orang akan menganggap pembahasan seperti ini pembahasan aneh. Ya. Bu, sudah biarkan aja. Itu kan termasuk budaya. Itu kan warisan nenek moyang. Dan Indonesia ini kan memang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini justru indah kalau seperti ini. Aneh itu. Ini unik Indonesia, kita harus pertahankan keunikan ini. Ya itu memang orang-orang itu orang-orang unik memang. Ya. Baik. Berikutnya. Bab 16, malaikat tidak berhak untuk diibadahi. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum? Qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, malaikat mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Sebentar. Jadi setelah selesai mengupas tentang bagaimana sih pengaruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap nasib seseorang di akhirat yang ternyata adalah nihil. Kesimpulannya nihil kan. Nah sekarang dibahas lagi yang lain. Kalau malaikat bagaimana? Oke, Nabi nggak punya pengaruh, tapi malaikat kan lebih hebat. Ayo kita pelajari sekarang. Nah ini sekarang bahas tentang malaikat. Karena ada orang-orang itu yang bentuk syiriknya adalah minta atau mempersekutukan Allah dengan makhluk yang namanya malaikat. Nah kita akan lihat apakah memang malaikat itu bisa diharapkan pertolongannya atau manfaatnya, bisa memberikan suatu manfaat ataukah bagaimana. Al-Mu'allif rahimahullah membuka bab ini dengan kutipan ayat, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ya, konteks ayat ini bicara tentang malaikat-malaikat. Sebagaimana di surah Saba ayat 23. Baca 2 ayat, 3 ayat sebelumnya, nanti pasti akan faham. Oh, ini yang dibahas malaikat. An qulubihim ay qulubil malaikat. Apabila rasa deg-degan, rasa takut itu telah disingkirkan dari hatinya para malaikat. Loh, malaikat ternyata ketakutan. Berarti ada dong yang bisa membuat malaikat itu ketakutan sehingga dia enggak bisa apa-apa kalau menghadapi zat yang satu ini. Kalau sudah begini, kenapa kok masih diminta-mintai malaikat? Dianya ketakutan kok, minta sama bosnya malaikat. Kalau boleh kita pakai kata bos, walaupun kurang tepat. Yang berkuasa 100% karena bos enggak berkuasa dari semua sisi. Ini lebih dari itu. Yang menjadi penguasanya malaikat itu yang harusnya kita mintai, bukan malaikat yang dia ketakutan kok. Kalau yang berkuasa atas dirinya tidak setuju, diem dia. Apalagi sudah jelas-jelas gak setuju. Ketika Allah berfirman, itu malaikat mendengar firman Allah itu ketakutan. Padahal mungkin firmannya gak berkenaan dengan malaikat, berkenaan dengan hal lain. Itu saking apa? Saking maha besarnya Allah, maha perkasanya Allah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu, mereka bertanya, apa barusan yang Allah bilang? Al-haq. Qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Naam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk dengan firman-Nya. Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Hal ini memekakkan mereka. Apabila rasa takut itu telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar, Dia maha tinggi lagi maha besar. Baik, sebentar. Malaikat yang kata Allah adalah memiliki sayap-sayap, ada yang 2, 3, 4, bahkan sampai 600. Semua malaikat ini tanpa terkecuali tertunduk membentangkan sayapnya sebagai bentuk takzim mereka kepada Allah. Minhum Jibril, termasuk diantaranya adalah Jibril yang kata Nabi SAW, ra'aitu Jibril fi suratil lati khalaqahallah, lahu 600 janah, kullu janahin minhu qad sadda al-ufuq. Aku menyaksikan, pernah menyaksikan Jibril dalam wajah aslinya, sebagaimana Allah ciptakan, bukan jelmaan-jelmaan, enggak. Ini aslinya Jibril, saya pernah lihat. Kalau jelmaannya orang biasa kan ketemu orang ya. Ada yang kayak sahabat Nabi, ada yang orang tak dikenal tapi orang tampaknya. Kalau ini tampak aslinya malaikat, dan dia punya 600 sayap yang satu masing-masing sayapnya ini sebesar ufuk, memenuhi ufuk. Sebesar itu ketakutan, luar biasa ini yang membuat mereka ketakutan kan. Siapakah gerangan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta-minta sama itu, ini ketakutan ini, apalagi cuma manusia yang sautil. Ya. Makanya kalau Jibril mau mindahkan gunung, mindah gunung apa, Lawu, apa yang paling besar di Indonesia apa? Gunung apa? Gampang itu. Syadidul quwa, kuatnya luar biasa ini makhluk. Yang kuat kayak gitu aja sudah jelas kekuatannya, itu ketakutan itu di hadapan Allah. Jadi dia enggak bisa ngapa-ngapakan, enggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Karena masalah nasib seseorang itu kekuasaannya Allah. Baik. Dibaca cepat aja. Setan-setan penyadap berita pun mendengarkan berita itu, para penyadap berita itu posisinya saling tumpukan. Sofyan menggambarkannya dengan memberikan telapak tangannya. Ini siapa ini Sufyan ini? Bin Uyainah. Perawi hadis ini ya. Jika setan yang di atas mendengar berita itu, maka segera dia sampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada setan yang berada di bawahnya, hingga sampai kepada tukang sihir dan dukun. Terkadang setan menyadap berita itu terkena meteor sebelum sampai menyampaikan berita itu. Terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita itu sebelum terkena meteor tadi. Lalu dengan berita yang didengarnya itulah tukang sihir dan dukun itu menyampaikan banyak kedustaan. Orang-orang yang mendatangi tukang sihir dan dukun pun mengatakan, bukankah pada hari anu dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Akibatnya tukang sihir dan dukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tayyib. Lanjut. 37 hadis Nawas bin Sam'an. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila Allah ingin mewahyukan suatu perintah, maka dia pun berfirman dengan wahyu tersebut. Langit pun bergetar karena takut kepada Allah. Langit pun bergetar keras karena takut kepada Allah. Sebentar. Di sini disebutkan takallama bil wahyi. Takallama, Allah sendiri yang menuturkan, mengucapkan kata-kata. Jadi itu memang bisa didengar. Makanya ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bisautin, biharfin wa saut. Ucapannya Allah itu menggunakan huruf dan menggunakan suara karena bisa didengar. Khilafan li ba'dil mubtadi'ah. Enggak seperti klaim sebagian ahli bid'ah yang mengatakan itu kalamnya kalam nafsi, ucapan batin. Oh, berarti enggak ada yang dengar berarti. Ya. Gitu. Nah. Sampai langit pun tuh gemetar. Langit yang besar yang kayak gini bergetar. Iya, bergetar. Gitu. Cuman manusia ini saking takabur dan jahil dan kufurnya. Jahilnya teman manusia ini. Jadi dia enggak mengerti seberapa besar kekuasaan Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Langit yang demikian besar aja ketakutan. Cuman manusia saking jahil dan takaburnya, saking zalimnya, mereka petentang-petenteng. Ya. Dan Allah itu bukan membiarkan. Allah memberi tangguh. Tapi bukan berarti Allah melupakan, enggak. Nah, apabila malaikat penghuni langit mendengar wahyu tersebut, mereka pun pingsan dan bersungguh sujud kepada Allah. Malaikatnya pingsan, yang besar kayak itu tadi. Nah, malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihissalam. Allah lantas berfirman kepadanya dengan wahyu sesuai dengan kehendaknya. Jibril lantas melewati beberapa malaikat. Setiap kali dia melewati satu langit, karena malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepadanya, "Wahai Jibril, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita?" Jibril menjawab, "Allah telah memfirmankan sesuatu yang benar. Dia maha tinggi dan maha besar." Semua malaikat pun mengucapkan seperti perkataan Jibril tadi. Jibril lantas menyampaikan wahyu itu sesuai dengan perintah Allah. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, tapi bukan dalam sahihnya ya, dalam kitab yang lain namanya Kitab Tauhid, dan juga oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, Al-Jurri dalam kitab As-Syariah dan lain-lain. Dan pada sanadnya terdapat perawi namanya Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai. Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai itu min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Cuma dalam bab hadis disepakati lemah. Dalam bab hadis dia lemah. Tapi secara secara makna hadis ini tidak masalah, karena kita sudah punya hadis sebelumnya. Ya, hadis sebelumnya riwayat siapa? Riwayat Imam Al Bukhari, ya, yang panjang kan hadisnya Abu Hurairah. Itu menunjukkan memang malaikat itu ketakutan. Ya. Jadi ini hanya syawahid saja. Tayyib. Salat dulu. Tayyib. Kita cukupkan dulu, nanti kita sambung setelah salat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. Kita lanjutkan dengan masail. Yang pertama, tafsirul ayah. Sudah kita bahas tafsirul ayah. Al-thaniya, ma fiha min al-hujjah ala ibtal al-shirk khususa ma ta'allaqa ala al-salihin. الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. Ayat yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini merupakan dalil paling gamblang yang kalau dia difahami dengan baik dan benar akan menunjukkan betapa batilnya. Batil itu alias betapa tidak benarnya, betapa kelirunya setiap perbuatan syirik itu. Walaupun yang dipersekutukan itu adalah makhluk yang sangat kuat, sangat besar, yaitu malaikat. Itu aja salah, batil, karena malaikat itu ketakutan menghadapi mendengar firman Allah. Bagaimana malaikat bisa campur tangan terhadap sesuatu yang itu mutlak merupakan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini memutus akar-akar syirik yang masih ada dalam hati seseorang. Syaratnya dia pahami ayat ini. Ya. Bukan cuma dihafal loh ya, bukan cuma diketahui posisinya dalam mushaf, kanan kiri, atas bawah, pojok, tengah, hatta nomornya dia tahu. Kalau gagal paham, mayan fa. Al-ilm syai' wal faham syai' tsani. Tahu ada ayat bunyinya kayak gitu, tahu itu satu hal. Tapi faham itu hal yang berbeda. Tidak semua orang yang tahu itu faham. Tahu lafadznya, tepatnya, suratnya, nomornya, ayatnya semer sekian. Ya, kalau perlu tahu berapa kiroat atau berapa cara dari ilmu kiroat itu dalam membaca ayat ini. Menurut kiraatnya fulan bacanya begini gini gini gini gini gini. Ya. Itu namanya tahu. Tapi apakah dia faham? Belum tentu. Ketika dia tidak faham, dia tidak mendapatkan manfaat sesungguhnya daripada Al-Quran. Jadi ini antum jadikan ini kaidah. Tolok ukur benar salahnya seseorang. Alim tidaknya seseorang itu bukan banyak sedikitnya yang dia hafal, tapi sejauh mana dia itu memahami din ini. Kalau pemahamannya sesuai, tolok ukurnya sesuai apa? Pemahaman orang-orang yang sudah jelas nasib mereka. Siapa? As-salafus saleh. Itu tolok ukur ilmu itu di situ. Antum jangan silau dengan yang lain-lain. Ya, jangan silau dengan titel, jangan silau dengan banyaknya orang yang hadir ketika si fulan itu berceramah. Jangan silau dengan ketampanan wajahnya. Jangan silau dengan panjangnya jenggotnya, jubahnya yang putih, tasbih yang senantiasa berputar di telapak tangannya, bibir yang sangat komat kamit, atau mata dia yang menangis ketika menghadap kamera. Kalau pas nggak close up, nggak tahu dia ngapain gitu ya. Jangan silau dengan itu semua. Tapi paham nggak dia, orang ini paham nggak sih sebetulnya? Dan ini berlaku untuk ilmu-ilmu yang lain. Yang benar-benar alim itu adalah yang faham. Kalau dia cuma tahu, ini cuma orang punya wawasan saja ini. Ini namanya bahasanya, bahasa Arabnya muthaqqaf, orang yang punya wawasan tapi enggak dibilang alim. Dia nama ya faham. Atau yang lebih parah lagi, sok tahu. Merasa dia punya pemahaman yang benar padahal batil 100%. Itu bahasa kerennya jahil murakab. Bahasa keren yang orang-orang bilang adalah jahil kuadrat. Murakab itu tumpuk-tumpuk jahilnya. Jahil tapi rumangsa pinter. Jadi dia gak tahu kalau dia sebetulnya itu jahil. Ngertinya dia itu alim, padahal hakikatnya dia jahil. Ini lebih parah daripada orang yang memang sadar kalau dia itu jahil. Karena orang yang sadar kalau dirinya jahil, dia gak sok tahu, dia mau belajar. Tapi yang sudah rumangsa ngerti, gimana dia mau belajar? Maksudnya sudah paham kok, padahal pemahaman dia jauh dari kebenaran. Yang ketiga, penafsiran qaulul haqq wa huwal aliyyul kabir. Allah senantiasa mengatakan yang hak dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Rabi'ah, sababu su'alihim an dzalik. Apa yang mendorong para malaikat itu bertanya-tanya? Ya, mungkin karena keagungan wahyu yang turun itu, dahsyatnya wahyu yang turun. Ya, kalamullah itu memiliki bobot yang luar biasa. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sehingga langit gemetar, malaikat ketakutan. Karena mereka sadar, mereka memahami. Inilah bedanya orang faham dan enggak paham tuh di sini. Bedanya makhluk yang faham dengan makhluk yang tidak faham. Ketika faham, ketakutan. Makin faham, makin takut sama Allah. Makin berani, makin tidak faham terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbanding lurus memang. Al-khamisah anna Jibril, Jibril atau Jibril itu sama ya. Yujibuhum ba'da dhalika biqaulihi qalu kadza wa kadza. Apa yang barusan Allah firmankan, Allahu a'lam. Kok mereka bertanya-tanya, apa mereka enggak dengar? Dengar, cuman mungkin karena lebih didominasi, Allahu a'lam ya. Boleh jadi analisa ana ini keliru. Ya. Karena boleh jadi didominasi oleh rasa takutnya tadi, mereka sampai mungkin lupa dengan apa yang barusan difirmankan. Mereka tanya kepada ahlinya, siapa yang pakar nyampaikan wahyu? Jibril. Kalau Jibril mesti ingat, nek Jibrilnya juga lupa kan repot. Terus sampai yang ingat gitu. Ini yang memang tugasnya nyampaikan wahyu, tanyanya kepada Jibril, bukan tanya kepada yang lain-lain. Nah, Kemudian Jibril menyampaikan tadi turun firman Allah begini begini begini. Sadisah disebutkan bahwa yang pertama kali mengangkat kepalanya setelah semua malaikat itu tertunduk itu adalah Jibril. Ini kalau enggak salah dari hadis yang kedua ya, yang mengandung kedhaifan tadi. Iya kan? Awal man yarfa, hadis yang kedua ini. Annahu yaqulu li ahli samawati kullihim. Kemudian Jibril itu menyampaikan firman Allah yang barusan diturunkan oleh Allah tadi itu disampaikan kepada semua penghuni langit. Karena semuanya bertanya-tanya, barusan turun apa? Barusan turun apa? Ini juga menunjukkan betapa luar biasanya firman Allah sehingga malaikat ini semuanya penasaran. Saking agungnya, saking luar biasanya kalamullah itu, mereka semua penasaran ingin tahu apa yang barusan turun. Sabi'a annahu annal ghasyi ya'ummu ahlas samawati kullihim, bahwa ketika Allah itu berfirman maka semua penduduk langit pingsan. Ini juga diambil dari hadis yang kedua ya, hadis yang dhaif tadi. At-tasi'ah irtijafus samawat li kalamillahi azza wa jal, gemetar bergetarnya langit-langit yang demikian besar ini karena kalamullah. Al-ashirah anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jal, bahwa Jibril adalah yang menyampaikan wahyu itu kepada terminal akhirnya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nah, yang menyampaikan itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi enggak berhenti di Jibril. Tapi Allah perintahkan ke siapa ini wahyu ini? Kepada Rasulullah, ya sampaikan kepada Rasulullah. Kalau kepada nabi yang lain sebelumnya, ya disampaikan kepada nabi yang sebelumnya. Begitu. Jadi nabi itu dapatnya dari malaikat, perantaranya malaikat, bukan syayatin, bukan yang lain. Ke 11, zikru istirafis syayatin, disebutkan bahwa setan-setan itu mencuri dengar, walaupun dengan susah payah mereka bisa melakukan. Kalau sebelum nabi dibangkitkan itu belum ada pengawasan ketat di langit. Mereka punya tempat-tempat nongkrong. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', tempat-tempat untuk nguping di langit sana itu. Famay yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang kok tiba-tiba kita enggak bisa nguping lagi ini. Begitu ada yang berusaha untuk nguping, dilempar pakai bola-bola api. Itu setelah nabi diangkat menjadi nabi, diproteksi langit itu oleh Allah SWT, sehingga mereka harus bersusah payah untuk nguping, mencuri-curi dengar. Sehingga peluang mendengar dengan tidak mendengarnya jauh lebih banyak peluang tidak mendengar. Nah, ketika mereka tidak mendengar, mereka ngarang. Dicampurlah satu yang bisa mereka sadap tadi dengan 99 kedustaan. Kalau yang satu itu disampaikan kepada kaki tangannya syayatin ini, yaitu dukun-dukun tadi, kemudian si dukun itu meneri, orang-orang percaya, wah ternyata dia memang punya ilmu sakti ya, orang pinter, dibilangnya pun orang pinter. Yang pinter itu setan, bukan orangnya. Setannya minteri mereka, sehingga mereka nampak bodoh di hadapan syayatin itu dan kroni-kroninya. Itu fitnah minallah subhanahu wa ta'ala. Allah sengaja menguji mereka dengan cara seperti itu. Antum jangan terkecoh dengan adanya manfaat yang bisa diberikan melalui perbuatan-perbuatan yang keliru. Wah, ini kalau saya datang ke dukun ditunjukkan barang saya yang hilang, benar ketemu di situ. Nanti kalau dukunnya apa misalnya memprediksi akan terjadi begini begitu dan ternyata benar, tambah percaya lagi. Hanya fitnah min Allah. Sebagaimana Harut dan Marut mengajarkan hal tersebut, la takfur innama nahnu fitnatun fala takfur. Kita ini cuma nguji, diutus Allah untuk memberikan tes. Kalian jangan kufur, jangan pelajari sihir ini. Ini jangan dipelajari, ini yadur wa la yanfa. Bahaya ini, tidak memberikan manfaat, tapi dasar orang sudah sesat, gagal paham. Yang bahaya tadi dianggap sebagai manfaat. Sesuatu yang sudah jelas 99% bohong dipercaya. Yang tidak pernah bohong enggak dipercaya. Itulah letak fitnahnya di situ. Jadi kalaupun mereka itu benar, itu bukan dalil kalau mereka itu benar. Sababu zikru ruku bi ba'dihim ba'dhan. Mereka itu bagaimana cara ngumping ya, sunggi menyunggi. Ya. Sampai ke langit sana. Kemudian kenapa Allah ngirim bola-bola api? Karena ada yang berusaha untuk nguping. Yang ke-14, kadangkala jin itu terkena bola api sebelum dia berhasil membisikkan apa yang dia sadap di langit tadi kepada para dukun. Berarti dukun gak dapat apa-apa nih, gak dapat wangsit, gak dapat bisikan. Kadang-kadang mereka berhasil membisikin kepada dukun sebelum akhirnya terkena bola api. Jadi sudah berhasil membisikin, baru setelah itu terkena bola api. Kaunul kahin yasduku ba'dul ahyan. Nah, jadi yang namanya dukun yang dicap oleh Rasulullah itu 99% kadzab, itu kadang-kadang ada benernya. Benernya ini kebetulan. Kebetulan karena dia dapat berita yang dibisikkan oleh jin tadi, yang itu adalah bagian dari wahyu. Itu sebagai fitnah. Tetap orang yang 99% itu berdusta, 1% benernya, secara logika dibilang orang jujur atau pembohong? Pembohong. Sebagaimana orang yang 99% jujur, sesekali dia bohong, yang dihukumi adalah yang mendominasi dia kan. Dia orang jujur walaupun pernah bohong. Karena mana yang lebih mendominasi dia, itulah yang menjadi tolok ukur dalam menghukumi seseorang. Jadi kalau mau menghukumi seorang dukun itu kadzab ataukah sadiq, ya terkadang walaupun kadang ada benernya. Annahu lam yusaddaq kadzibuhu illa bitilkal kalimah allati sami'at minas sama atau sumi'at minas sama. Jadi dianggap benarnya si dukun-dukun itu semata-mata karena dia mendapatkan bocoran wahyu, bukan karena dia itu memang tahu yang ghaib. Ini antum harus paham di sini ya, semata-mata karena ada wahyu yang bocor. Jadi penyebab benernya dia karena ada wahyu yang bocor, bukan karena dia ini memang tahu yang ghaib. Beda antara dua hal ini. Qabulun nufus lil batil. Ya, ini memang unik. Kadang-kadang naluri manusia, jiwa manusia itu memang punya potensi untuk menerima kebatilan. Nah, Anda gak tahu, diajarkan gak dalam ilmu psikologi? Diajarkan gak? Ilmu tentang, kalau Anda belajar ilmu tentang kejiwaan, ini harus jadi kaedah. Jiwa manusia itu ada dua potensi memang. Ada potensi baik, ada juga potensi buruk. Wahadainahun najdain. Ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujurnya, ada takwanya. Itu dua-duanya punya. Memang Allah ciptakan manusia begitu, jin juga begitu. Ya. Terkadang karena faktor lingkungan, keluarga, itu potensi baiknya tertutupi oleh yang batil, sehingga dia yang lebih dominan. Atau terkadang sebaliknya, tetap dia punya dua potensi ini. Nah, jadi yang namanya manusia itu tidak ada jaminan dia hanya mengatakan yang benar, hanya menerima yang benar, kecuali kalau maksum. Selagi dia tidak maksum, kita tetap harus waspada. Ini tetap ada potensi untuk salah, ada potensi untuk nyimpang, untuk sesat, bahkan untuk yang lebih lagi dia, untuk kufur, untuk syirik, tetap ada potensi itu. Sehingga yang kita jadikan parameter dan barometer adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ini hak 100%, enggak ada batilnya. Kalau orang yang berusaha mengikuti wahyu, berusaha, ya namanya usaha, kadang berhasil, kadang belum berhasil. Jadi enggak boleh kita fanatik sama orang, kecuali kalau dia benar-benar digaransi dibimbing oleh wahyu, atau wahyu sudah menjelaskan mereka ini orang-orang yang benar, baru kita boleh ikuti. Dan itu terbatas orangnya, yaitu ar-rusul wal anbiya, dan orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka, relatif pas sesuai dengan dalil, ya alhamdulillah. Pas enggak sesuai, ya afwan. Kalau enggak sesuai, kita enggak diperintahkan untuk mengikuti kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ke-19, qubulun nufus lil batil kaifa yata'allaqun bi wahidah wa la ya'tabiruna bi mi'ah kadhiba. Kok bisa-bisanya yang jadi pegangan itu yang pas beneri yang satu kali tadi, yang 100 kali bohongnya kok dilupakan. Itulah tadi, memang ada potensi manusia ini untuk mengikuti kebatilan. Ke-19, kaunuhum yulqi ba'duhum ila ba'din tilkal kalimah wa yahfazunaha wa yastadilluna biha. Jin itu yang tadi sunggi menyunggi tadi itu saling membisikkan ke yang di bawahnya, bawahnya bisikan lagi, bisikan lagi, bisikan lagi. Mereka berusaha untuk menghafal dan berusaha untuk mencari petunjuk-petunjuk di balik firman Allah tadi. Ini maksudnya apa ya firman Allah ini? Mereka berusaha menghafal, kemudian dibisikkan kepada temannya. Al-Ishrun itsbatus sifat khilafan bil mu'attilah. Hadis ini yang pertama maupun yang kedua mengandung penetapan sifat-sifat Allah, sifat kalam, sifat berbicaranya Allah. Sifat apalagi al-ulu, sifat al-kibar, al-kibar, kemahatinggian dan kemahabesaran. Ayatnya juga bilang gitu kan, hatta idza fuzzi'a qulubihim madza qala qala rabbukum qala yaqulu qawlan, sifat qawlul haq wa huwa al-ali al-kabir. Jadi sifatul ulu itu sifat lazimah lillahi azza wa jalla, sifat yang senantiasa melekat pada zatnya Allah, senantiasa paling tinggi. Dan tinggi itu konotasinya baik, tinggi itu konotasinya baik, paling ada di atas, di puncaknya, yang paling atas, atas itu konotasinya baik. Selalu digunakan dalam Al-Quran untuk memuji, ya. Innal abrara lafi illiyin, subhana rabbiyal a'la, ya. Kemudian at-tasrih bi anna tilka ar-rajfah wal ghisyi khaufan min Allah. Gemetarnya langit dan pingsannya para malaikat itu semata-mata karena takut kepada Allah. Yang ke-22, annahum yakhiruna lillahi sujada. Mereka juga tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar firman Allah. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya malaikat itu tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya wewenang sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. nasihatnya agar masyarakat tidak bersifat ghulum kepada para habib, lalu apabila mereka melakukan perkara yang dibuat-buat dalam agama, apakah memuji mereka karena kebaikannya, termasuk ke dalam hadis yang salah satunya berbunyi Allah melaknat orang-orang yang melindungi penjahat. Mungkin hadisnya la'anallahu man awa muhdisan, la'anallahu man ahdatha fiha hadasan aw awa muhdisan. Itu kaitannya dengan tanah haram, tanah suci. Allah SWT melaknat orang-orang yang berbuat tindak kejahatan di sana. Dan hadas itu bisa dimaknai dengan az-zulm, semua perbuatan zalim itu bisa masuk dalam perkara hadas, termasuk bid'ah. Dan orang yang melindungi para pelaku kejahatan yang sudah tervonis, sudah jatuh vonis, dia mencari suaka dengan berlindung ke tanah suci, dan ada yang menampung mereka, ini yang terkena laknat. Bisa juga dimaknai dengan orang yang memproteksi para penjajah bid'ah, yang sudah jelas-jelas dia menjajakan bid'ah, diberi suaka di tanah suci, itu juga terkena laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Bagaimana agar tidak bersifat ghulu? Ya ghulu ini kepada siapapun tidak boleh, mau habib, hatta ustaz juga tidak boleh ghulu. Ya, bukan hanya itu yang tidak boleh ghulu, semua tidak boleh ghulu. Yang kita cintai itu bukan zatnya, tapi sebab-sebab yang memang masyru', seperti ketakwaan seseorang, kesolehan seseorang. Dan takwa dan soleh itu ada kriterianya atau ngawur? Ada kriterianya gak? Ada kriterianya. Nomor satu adalah bertauhid gak? Kalau dia sampai gak bertauhid, hatta anak kandungnya Rasulullah, anak kandungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya pun, tapi gak terjadi ya, tapi ada nabi yang punya anak gak bertauhid, ada nabi Nuh, ya, tak dapat faedah apa-apa dari bapaknya dia. Jadi sebab seseorang dicintai itu bukan zatnya, karena zat manusia itu sama, darah dan daging. Apa keistimewaan yang dimiliki oleh makhluk yang tersusun dari darah dan daging ini? Semua orang juga terbuat dari barang yang sama. Sebelum itu air yang hina, baunya amis, keluar dari tempat keluarnya najis, betul nggak? Ada yang dia tercipta bukan dari itu, angkat tangan. Hah? Siapa yang merasa diciptakan dari emas, dari logam mulia? Tidak ada, bahan bakunya sama. Mimma'im mahin, air ya hina. Itu kalau di taker, dikemas gitu, kira-kira dijual ada yang mau beli gak? Gak ada yang mau beli. Hina gak ada harganya bahan baku manusia itu. Kenapa kok dicintai? Karena zatnya. Subhanallah, zatnya ini kalau meninggal dunia jangan dikubur, taruh aja di tengah rumah, biarkan. Sebulan lagi silahkan diziarahi. Siapa yang tidak merasa tercium baunya, nah ini berarti memang luar biasa asli ini. Kalau sampai dia tidak bau, dibiarkan dalam satu bulan, tidak dikubur, dia tidak busuk, itu luar biasa, nabi berarti itu. Ya. Kalau ada yang seperti itu. Jadi bukan karena zatnya seseorang itu dicintai, tapi karena hal-hal yang memang Allah mencintai. Jadi cintanya kita kepada makhluk-makhluk Allah itu karena satu, Allah mencintai orang tersebut. Nah, Allah mencintai seseorang itu perkara yang nyata ataukah tidak? Ataukah kita tidak diberitahu oleh Allah SWT? Misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah mencintai fulan bin fulan. Oh iya, kita akan cintai fulan bin fulan. Tapi kalau Allah hanya menyebutkan sifat-sifat, ya kita akan cintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu, selagi itu menonjol pada dirinya. Selagi sifat-sifat itu memang ada pada dirinya, kita akan cintai. Demikian pula ada juga alasan yang menjadikan kita membenci seseorang, karena Allah membenci orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Maka ketika sifat-sifat itu ada pada seseorang, kita benci dia. Jadi bencinya karena Allah, bukan karena zat. Cintanya juga karena Allah. Mohon nasihatnya untuk kami yang sudah rutin ngaji tapi masih mudah terjerumus perbuatan dosa, atau di antara kami masih belum mampu meninggalkan dosa-dosa, misal masih mendengarkan musik atau masih merokok atau mungkin pacaran dan maksiat-maksiat lain yang mungkin dianggap umum oleh masyarakat. Ya, pertama, ngajinya jangan berhenti. Kenapa? Sudah ngaji aja masih kayak gitu. Apalagi kalau enggak pernah ngaji. Itu loh, jangan dibalik. Wah, itu ngaji percuma. Enggak percuma. Yang enggak ngaji lebih dahsyat lagi. LGBT. Nah, lebih ngeri lagi kalau enggak ngaji gitu loh. Jadi jangan pakai logika yang terbalik. Hari ini masih banyak orang yang logikanya terbalik. Yang kedua, alhamdulillah kalau dia masih merasa berdosa, ini menunjukkan adanya keimanan. Nah, kalau enggak ngaji kan enggak tahu tuh. Hanya orang-orang yang belajar saja yang tahu bagaimana sih indikator orang masih beriman itu. Ya kalau dia berbuat dosa gelisah, itu tanda orang masih beriman dan dia enggak nyaman. Tapi kalau dia sudah tidak punya iman, sudah tertutup hatinya ini oleh maksiat yang kolektif, ya, hitam, kalkuzi mujahia, kata Rasulullah, seperti mangkok yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran. Tidak bisa lagi mengenali yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar. Selagi dia masih ada, dia berusaha untuk nolak ini, satu kredit poin pertahankan. Dan ini karena dia masih punya keimanan. Solusi lainnya tobat. Ya Allah senantiasa kok menerima taubat hambanya, ya. Selagi kesempatan itu belum ditutup dengan terbitnya matahari dari barat atau dengan sakarat, ya. Cara lainnya ya dengan menghadirkan azamatullah, kemahabesaran Allah. Maksiat itu jangan dilihat dari ini dosa kecil atau dosa bagaimana, jangan. Tapi siapa yang kita maksiati? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dari sisi ini semua dosa itu jadinya besar karena yang dimaksiati adalah yang maha besar. Yang ditentang, yang dilanggar aturannya adalah Allah Rabbul alamin. Ya. Dengan segudang sifat keagungan dan kekuasaannya. Dari sisi ini seseorang harusnya khawatir atau lebih mengkhawatirkan perbuatan dosa-dosanya. Jadi dengan istighfar azamatillah, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu insyaallah bisa menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Berikutnya adalah lingkungan pergaulan. Ini juga punya pengaruh yang tidak kecil. Ya. Nabi SAW menceritakan tentang orang yang punya dosa yang sangat besar, yaitu pembunuhan, dan jumlah korbannya sudah sampai 99 orang, bahkan genep 100. Ketika dia bertanya-tanya bagaimana cara dia taubat, ternyata caranya adalah hijrah. Tinggalkan itu kampungmu, kampung preman. Itu kampung pembunuh, kampung penjudi, kampung orang homoseks. Ya kalau gak pindah dari situ, kamu ketularan. Karena kamu hidup bersama dengan orang-orang seperti itu. Dan manusia itu punya sifat sebagaimana makhluk hidup, dia menyesuaikan diri, adaptasi dengan lingkungannya. Di lingkungan yang panas dia akan berusaha supaya tidak kepanasan, dingin supaya tidak kedinginan. Jadi untuk adaptasi. Di lingkungan rusak ya dia akan ikut-ikut rusak. Nah, oleh karena itu ini juga merupakan salah satu solusi bagaimana supaya kita enggak ikut rusak. Cari komunitas yang baik-baik. Ya. Di samping doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian supaya Allah memberikan kita sabar dan istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu termasuk doa yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah SAW. Terus sibukkan diri kita dengan ibadah. Biasanya dosa ini kalau nganggur, ya enggak? Kalau antum sedang menghadapi skripsi semester akhir, besok harus diserahkan, sempat yang begini-begini ini. Nah, karena ada sesuatu yang menyibukkan kan. Tapi kalau nganggur, nah itu peluangnya besar. Makanya cari kesibukan yang bermanfaat. Demikian juga dengan menyadari dampak negatif di balik tiap maksiat. Jangan dikira maksiat itu ada manfaatnya. Mungkin sepintas itu nampak sebagai manfaat, tapi pasti ada madharat cepat maupun lambat yang mengintai. Orang pacaran, apa nikmatnya pacaran? Hah? Alhamdulillah enggak ada yang pacaran di sini berarti. Ya. Senikmat-nikmatnya pacaran ada yang melebihi kenikmatan, mohon maaf nih ya, hubungan kelamin yang dilakukan dengan cara yang halal. Bisa pacaran lebih nikmat daripada hubungan suami istri yang halal? Bisa? Logikanya bisa enggak? Enggak bisa. Jadi apa sih yang dicari? Memuaskan syahwat. Ya karena manusia punya syahwat, mau dipuaskan. Oh, ada cara yang halal kok, pakai cara yang haram. Buat apa? Ya. Islam memberikan jalan yang halal. Nikmat sebentar, tapi kalau sudah terjadi, yang ada adalah penyesalan. Dan biasanya nih, orang yang sudah pacaran dulu itu gerengnya lain dengan yang gak pernah pacaran, karena syahwatnya tidak diumbar. Saluran syahwatnya ditutup semua sama dia. Begitu ada saluran yang halal dibuka, jubret, keluarnya kencang banget. Tapi kalau syahwatnya sudah bocor dengan mata, dengan telinga, dengan ini, dengan itu, apa? Lembek katanya. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Makanya pernikahannya artis-artis jarang yang awet. Jarang. Wong semuanya adalah orang yang sudah biasa ngumbar. Jadi enggak ada hangatnya. Ada ustaz bilang kalau kita tidak bisa baca Al-Qur'an minimal satu juz sudah termasuk orang yang lalai. Benarkah ucapan tersebut? Kalau dengan redaksi seperti ini, saya tidak tahu ya apa alasannya, tapi ada hadis mengatakan yang baca 50 ayat setiap harinya itu tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Kalau dia membaca 100 ayat dicatat sebagai orang yang banyak zikir ya. Tapi jangan lupa, fungsi utama Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Ya dibaca itu dianjurkan memang, tapi kalau hanya mandek sampai di situ, itu dia belum terbebas dari celaan. Karena Allah masih mencela. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak menghayati, merenungi, berusaha untuk memahami Al-Qur'an ini? Karena Al-Qur'an adalah kitab hidayah. Dan yang namanya kitab hidayah, kitab petunjuk, itu hanya akan memberikan hidayah kalau dia faham. Kalau enggak faham cuma dibaca tapi enggak faham, dia enggak akan dapat petunjuk apa-apa kan? Kan gitu tuh. Antum ada tulisan dalam bahasa Inggris, antum baca. Bunyinya misalnya apa misalnya? Don't smoking. Benar don't smoking itu. No smoking, salah. Ya salah tapi. Yang terbaru don't smoking. No smoking. No smoking. Tapi enggak paham dia. Atau gini, if you smoke I will beat you. I will break your neck. Misalnya begitu. Dan di sebelahnya dia ada polisi bawa pentungan dari besi. Wah ini orang jamaah masjid apa atin ya? Janganlah, jangan atin. Masjid lain dengan PD-nya. If you smoke, I will break your neck. Oh ya. Apa tuh karena begi? Enggak paham. Tetap dia merokok. Oh mungkin anjuran untuk merokok ya. Nah, ada manfaatnya. Kalau dia enggak paham, dia enggak dapat manfaat apa, padahal sudah jelas-jelas di situ. Jadi kalau Al-Qur'an itu tidak difahami, itu yang menjadikan orang celaka. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ahlul Qur'an itu adalah al-amiluna bihi wa illam yahfazuhu. Adalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an walaupun tidak menghafalnya. Sebagaimana ahlul hadis itu adalah orang yang mengamalkan hadis. Ahlus sunnah adalah orang yang mengamalkan sunnah walaupun dia tidak menghafal. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Banyak orang yang ingin membalik. Banyak orang yang menjadikan hafal sebagai tolok ukur. Salah, bukan itu tolok ukurnya. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan akhirat maka harus mempelajari dunia? Jika ingin mendapatkan akhirat maka harus mempelajari dunia. What do you think? Dan juga sebaliknya, jika ingin mendapatkan dunia harus mempelajari akhirat. Jikapun ada, apakah sahih? Masih tanya juga dia. Nyambung aja enggak ya? Mau belajar dapat akhirat harus belajar dunia. Dapat dunia harus belajar akhirat. Enggak, yang ada itu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu yang ada. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya, masing-masing ada ilmunya sendiri. Mau dapat akhirat ya belajarnya ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan nasib yang baik di akhirat. Dan itu tidak akan bisa difahami dan diamalkan kalau dia cuma tahu ilmu dunia. Karena ilmu dunia itu yang namanya dunia. Alladzina ya'lamuna zahiran fil hayati dunia minal hayati dunia wahum anil akhirati hum ghafilun. Dunia syai, akhirat syai akhar ya. Kalau sekedar belajar dunia dia tidak bisa dapat apa-apa di akhirat. Tapi yang belajar akhirat tetap dia bisa dapat dunia. Karena ilmu din itu memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ilmu dunia yang terlepas dari ilmu din, ilmu syar'i, tidak memberikan kebaikan di akhirat sama sekali. Bagaimana cara menasehati teman yang sering mempermainkan agama, bahkan agama lain juga? Berarti dia tidak beragama. Nasehatinya gimana? Ya, di ini mungkin panjang ya, mungkin perlu juga dikonsultasikan ke psikiater. Barangkali memang error, ya itu nggak usah nasihati wong error. Kalau dia normal, nah baru diselidiki apa pasalnya kok dia itu mempermainkan agama. Kalau agama yang batil ya terserah lah dong agama batil ya. Tapi kalau agama Islam dia permainkan, ya nasihati itu enggak ada jaminan dia kemudian sadar ya. Cuman nasihati saja, caranya bagaimana ya jelaskan sisi kebatilan sudut pandang dia di mana. Dan kebenaran Islam ini secara logika, secara realita di mana, kita jelaskan itu saja. Sudah dijelaskan masih tetap seperti itu. Udah antum enggak usah pusing-pusing. Enggak ada tanggung jawab lebih dari sekedar menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Islam tentang pluralisme dalam kurung bahwa semua agama itu sama. Kayaknya ini baru hadir. Enggak apa-apa, bagus. Masih hadir tuh, bagus itu. Jawabannya jelas. Kalau Allah Ta'ala inna dina indallah al-Islam, di surat yang sama Al-Imran itu di ayat 19 ayat ke-85 kalau gak salah, mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din selain al-Islam, apa artinya al-Islam? Al-inqiyadu lillahi bitauhid, tunduk kepada Allah dengan mengesakan Allah dalam ketiga aspek rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma dan sifatnya Allah. Wal khudu'u lahu bitta'ah, dan manut taat kepada syariatnya Allah, itu bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Dan yang ketiga adalah bara'ah minasyirki wa ahli, bermusuhan terhadap segala bentuk kemusyrikan dan pelaku-pelakunya. Tidak ada Islam kalau dia tidak memusuhi pelaku kemusyrikan. Dan semua yang tidak masuk Islam berarti masih bergelimang dengan kufur dan syirik. Secara ideologi harus dimusuhi, wajib. Kalau dia mau jadi orang muslim yang sah Islamnya, dia wajib membenci semua bentuk kemusyrikan dan semua pelaku kemusyrikan. Tapi benci itu bukan berarti zalim. Ada orang yang gagal paham, wah ini mengajarkan kebencian. Loh iya memang. Terus mau apa? Ya emang Islam itu mengajarkan kebencian, tapi benci kepada orang-orang yang memang wajib dibenci tanpa berbuat zalim. Bedakan antara benci dengan zalim. Zalim tidak boleh sama sekali. Hatta kepada musuh, bebuyutan tidak boleh zalim. Dan bencinya itu beralasan. Supaya tidak dibenci, masuk Islam selesai. Gitu loh. Tenang. Islam itu membenci tanpa menzalimi. Ya. Jadi tidak perlu fobi terhadap Islam. Ketika mereka belum menyatakan tunduk kepada Allah SWT, maka Allah nyuruh kita untuk benci. Dan Allah menamakan orang yang mengajarkan agar kita membenci orang-orang yang tidak masuk Islam itu sebagai uswah hasanah. Surat apa itu? Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ada teladan baik bagi kalian hai umat Islam pada diri Ibrahim alaihi salatu wasalam dan para pengikutnya. Apa teladannya? Idz qalu liqaumihim, yaitu ketika mereka Ibrahim dan para pengikutnya yang beriman ini menyatakan kepada bangsanya, kepada kaumnya, inna bura'u minkum. Ada enggak mushaf terjemahan Kementerian Agama? Saya pengen tahu diterjemahkan apa itu. Ada yang bisa membacakan terjemahannya? Saya juga punya di sini sebentar. Sungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian. Ini yang terjemahkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah belum direvisi, tidak tahu nanti bertahan berapa lama ini. Karena mau direvisi bagaimana? Wabada bainana wa bainahumul adawah wal baghdha. Telah nyata al-adawah permusuhan, wal baghdha dan kebencian antara kami dan kamu, abadan selama-lamanya. Buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ini ajaran Allah begini. Siapa yang berani meralat? Yang berani meralat fakot kafar, selesai. Tidak percaya sama ayat ini berarti. Hatta tu'minu billahi wahdah. Tapi sekali lagi ya, benci tidak menghalalkan kedzaliman. Tidak boleh zalim. Jual beli sama orang kafir, sama Yahudi, penuhi haknya. Sekilo-sekilo tidak boleh. Yahudi ya, tak kasih 990 gram aja. Haram, haram, tidak boleh. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum itu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Tidak boleh. Jangan sekali-kali kamu zalim kepada orang yang kamu benci. Hebat tuh Islam. Mana ada agama lain ngajarin kayak gitu? Agama yang ngajarin kasih-kasih itu. Hah? Siapa itu yang buat bom Hiroshima Nagasaki? Bukankah mereka? Mereka atau kita? Mereka yang bombardir Irak dan Afghanistan, memboikot Irak sampai 10 tahun. Ada lagi agama yang hewan dihormati luar biasa. Tapi kalau Muslim disikat. Ya, ada itu. Di Indonesia mereka minoritas. Tidak berani macam-macam. Walaupun sudah ada yang mulai kemetak, kemelindi. Ya. Tapi begitu di Myanmar mereka yang mayoritas. Lihat bagaimana perlakuan-perlakuan mereka kepada muslimin. Tidak ada minoritas hidup dengan damai. Kecuali minoritas non-muslim di tengah mayoritas muslim. Ini realita bukan? Realita seperti itu, gitu loh. Emang Islam itu rahmatan lil alamin, yang lain azaban lil alamin. Iya, azaban lil alamin. Jadi kalau semua agama itu sama, mungkin samanya cuma dalam satu sisi saja, sama-sama disebut agama. Agama A, agama B, agama C, agama D, dia sama-sama disebut sebagai agama, itu aja samanya. Ya. Atau yang selain Islam, ya punya kesamaan, sama-sama menghantarkan kepada lanjut sendiri. Nanti saya dituduh apa? Ya, sudahlah. Allah bilang semuanya pasti rugi kalau nggak masuk Islam. Ya, kita sebutkan saja Allah bilang begitu. Ya kalau mau ngeritik, silahkan layangkan ya, protes kepada Al-Quran, biar kita tahu siapa Anda sebenarnya. Kan gitu tuh. Baik. Cukup. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.